keplek terus terusan saben dino keplek terus lali mangan lali atus cekine kantong itu eko malah isut diwati undut alon-alon iyo tetep perlu Irus. Nah, ngono kuwi rugi sapa? Iruse ceklek, kantonge sing lanang